2007 akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin amin Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Amma ba'du, rabbi israh li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI rahimakumullah di mana saja berada, alhamdulillah kesyukuran kita selalu panjatkan kepada Allah. Semoga kita termasuk hamba yang pandai bersyukur dengan apa melakukan amalan-amalan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahagialah orang yang selalu beramal hanya meminta pamrih kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Pada hari ini kita akan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat ke-83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim. Atainaha Ibrahim 'ala qaumihi. Ada qaumihi narfa'u darajati man nasha'. Inna rabbaka hakimun 'alim. Artinya, dan itulah hujjah kami yang kami beri kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Para pendengar RRI rahimakumullah, dalam ayat ini kita jumpai ada kata hujjah, yaitu argumen yang tepat untuk membuktikan suatu yang diyakininya. Kemudian dalam ayat-ayat sebelumnya kita mendapatkan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 79, wahajja. Di sini hendak membantah. Kan begitu. Kedua kalimat ini adalah satu argumen yang mendatangkan dengan bukti keyakinan. Ya. Tujuannya apa? Di sini Allah menginginkan agar kita punya tujuan ketika kita berargumen. Jadi bukan hanya kita ngomong kosong saja. Yeah. Di sini Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Ibrahim alaihi salam mengajak para pengikutnya untuk tidak menyembah planet, untuk tidak menyembah matahari, bulan, bintang, bahkan patung, di situ menyatakan hanya Allah yang harus kita sembah, pengkultusan Nabi Ibrahim. Hanya Allah lah yang bisa memberikan petunjuk. Di sini juga maka Allah nyatakan tilka hujjatuna. Itulah hujjah kami. Yang bukan tujuan ini untuk mendapatkan kemenangan, akan tetapi memperjuangkan kepentingan kebenaran Allah Subhanahu wa taala dan kebenarannya. Lebih gamblang lagi dalam penjabaran dari ayat ini, kami didampingi pakar Ustadz kami dan abang da kami, Ustadz Haji Zainal Arifin, LCMA, calon kandidat doktor kami, silahkan abang da. Terima kasih Ustadz Safiar. Ayat 83 ini merupakan penjabaran tentang bagaimana Nabi Ibrahim itu menjadi nabi yang mulia berkat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Narfa'u darajati man nasya. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Masya Allah. Nabi Ibrahim memiliki derajat yang mulia dibandingkan kaumnya. Yeah. Hingga sampai kepada Raja Namrud pun terkucilkan dan terhinakan di hadapan Nabi Ibrahim. Bukan karena Nabi Ibrahim memiliki jabatan yang tinggi. Tidak. Bukan karena Nabi Ibrahim memiliki harta yang melimpah ruah. Tidak. Nabi Ibrahim mulia karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan pembelajaran yang baik bagi kita para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, bahwa ketika kita berpegang teguh kepada iman, itu bukan menyengsarakan dan menyusahkan. Tidak. Tidak. Berpegang teguh kepada iman adalah membahagiakan dan memuliakan. Bila pada sebelumnya mengamankan iman itu aman dan memudahkan kita menuju petunjuk Allah, maka pada ayat 83 ini diterangkan bahwa iman itu memuliakan kita. Bila anak cucu kita ingin mulia hidupnya, ajaklah mereka untuk tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kalau kita lebih mendasari, pakar segala sesuatu adalah keimanan kepada Allah, ya Ustaz. Nah, kadang-kadang supaya iman kita ini jangan bengkok, kan gitu. Iman ini yang mustaqim, lurus, kan begitu. Bukan seperti agama atau kaum orang-orang kaum apa musyrik itu yang bengkok, kan begitu. Jadi harusnya apa saja bijakan yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini supaya iman itu selalu terpupuk. Iya. Jangan kadang-kadang kita apa secara apanya apanya kita buat apa garis ini ya grafiknya, iman itu pertama kali tinggi, habis itu down. Iya. Ya, jadi suatu hal yang perlu kita cermati, Ustaz Safiar, kenapa iman itu mulia sehingga kita dapat memupuk iman yang mulia itu. Itu yang perlu kita sampaikan. Jadi suatu hal yang perlu kita lihat dalam kehidupan ini, yakinlah bahwa iman itu mulia. Contohnya kenapa? Karena memang itu sudah naluri manusia. Iman. Saya pernah bertemu dengan bapak angkat saya ketika kita lama dulu di Mesir. Bapak angkat ini pernah lama hidup di Perancis. Jadi pada waktu dia di Perancis, dia itu bertemu dengan seseorang warga Perancis, kan biasa namanya juga tinggal di Perancis. Jadi pada waktu itu ditanya, kamu mau minum apa gitu kan, dengan bahasa Perancisnya. Maka dia bilang, saya mau minum jus, katanya. Ya, terkejut dia. Anda minum jus, berarti Anda orang yang terpelajar, Anda adalah orang yang mulia. Kenapa rupanya? Jus itu adalah minuman orang mulia di Perancis ini. Kenapa? Karena berarti dia bisa menjaga dirinya. Kalau Anda minum minuman keras, berarti Anda tidak berani menghadapi dunia ini, sehingga Anda menyengsarakan diri Anda, melupakan permasalahan dunia ini dengan minuman itu, padahal itu tidak akan terlupakan. Anda akan menimbulkan masalah baru. Tidak, saya meminum ini bukan karena saya adalah apa supaya dibilang orang terpelajar, tidak. Karena agama kami Islam melarang untuk minum minuman keras. Kok bisa demikian? Berarti agama Anda itu agama yang mengajak kepada kemuliaan. Betul. Mengajak kepada kehormatan jiwa insan, jiwa setiap insan. Walakot karomna bani Adam. Bagaimana Allah telah memuliakan Adam, itulah yang kami lakukan sebenarnya. Sehingga kami menjaga diri kami dari hal-hal yang merusakkan. Jadi di sini terlihat jelas bagaimana iman itu mulia. Sampai orang yang tidak kenal Islam pun akan melihat bahwa Islam itu dan iman yang dimiliki oleh setiap muslim itu memuliakan dia. Betul. Maka suatu hal yang sangat menyedihkan ketika umat Islam datang ke sana ikut-ikutan minuman pula. Padahal sebenarnya ketika diminum jus itu jelas menyehatkan dan itu memuliakan harkat martabat dia sebagai seorang muslim. Luar biasa sekali ini, Ustaz, ya. Jadi dengan perbuatan kita itu dapat mengapa menaikkan derajat kita. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, narfa'u darajati man nasya. Kami akan meninggikan derajat, kan begitu, bagi siapa yang kami kehendaki. Luar biasa sekali. Suatu hal juga, Ustaz Safiar, iman itu memuliakan karena apa? Karena iman kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengajarkan kita inna rabbaka hakimun alim. Iman itu mulia karena apa? Karena Allah yang kita imani itu maha bijaksana dan maha mengetahui. Allah yang maha bijaksana itu ketika peraturannya diikuti, maka kita pun akan menjadi orang-orang bijak. Ketika kita mengikuti peraturan Allah yang maha mengetahui, maka kita juga pun akan mendapatkan tetesan pengetahuan darinya. Ketika kita menjadi orang yang bijak dan berpengetahuan, maka kita akan menjadi orang-orang yang mulia. Karena apa? Karena orang mulia itu adalah orang-orang yang bijak. Orang bijak itu mulia kenapa? Karena kedatangan orang bijak dapat menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Masya Allah. Kalau ada orang bijak tetapi ya, kedatangannya menambah masalah, itu bukan bijak namanya. Bukan bijak, ini ya, perusak namanya. Iya, iya, itu namanya pijak sini. Pijak, iya, pijak, iya. Ya. Kalau orang yang kedatangannya menambah menyelesaikan masalah seperti Nabi Ibrahim tadi, maka itulah yang disebutkan dengan bijaksana dan mengetahui. Mata. Dan orang yang demikian adalah mulia. Masya Allah. Jadi kemuliaan itu berlandaskan dengan apa? Keimanan, keimanan kepada, kepada Allah. Allah, Allah yang Maha Hakim, Maha bijaksana, Allah yang Maha Alim, dan Allah yang Maha mengetahui. Iya. Karena apa? Kalau kita berpijak kepada garisan-garisan Allah, kita akan selamat dunia akhirat. Kan begitu? Kita tidak bisa, bukan berarti kita membuat satu onar, akan tetapi apa? Mendatangkan keselamatan, keselamatan kan gitu. Iya. Ini harapan kita semua. Bagi umat Islam di mana saja berada. Karena apa? Melihat kondisi kita pada saat sekarang ini, kadang-kadang kesamar-samaran itu yang mengakibatkan apa? Kita lupa kita untuk berpijak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kesamaran, mungkin satu jabatan yang kita harap, wah ini baik menurut kita, pada hakikatnya itu akan menjadikan kita apa? Lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kalau kita apa? Seorang yang biasa-biasa saja, akan tetapi kita selalu dekat dan dengan tenang Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ada satu doa Ustaz Safiar, Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tibaah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, berikan kami, arinal haqqo, tunjukkan kepada kami yang hak, dan berikanlah kami, berezekikan kami untuk dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kami yang batil itu batil, dan berikanlah kami rezeki untuk menjauhinya. Jadi suatu hal yang menarik dalam doa Ustaz Safiar, kebaikan itu adalah rezeki, bisa mengikuti yang baik itu juga rezeki yang lain. Jadi rezeki itu bukan saja materi. Ketika kita berada dalam kebenaran, kekuatan iman, itu adalah rezeki yang subhanallah, masya Allah, yang harta yang nilainya berlipat ganda. Dan ketika kita terhindar dari kemaksiatan, dari kezaliman, dari kebatilan, itu merupakan suatu rezeki juga yang nilainya berlipat ganda. Terhindar dari kemaksiatan, mendapati kebaikan, itu merupakan dua rezeki yang diharapkan dalam doa ini. Jadi harapan kita semua umat Islam, bagaimana kita mengupayakannya dalam kehidupan kita sehari-hari ini, apa? Untuk menyongsong yang baik itu. Selalulah berupaya menyongsong yang baik. Jangan kita memponis orang, wah ini salah, pada hakikatnya yang kita salahkan itu benar, kan? Begitu. Benar. Apa kata Allah? Asa antu hibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Iya. Yang kamu cita-citakan itu baik, padahal itu buruk menurut kamu. Jadi apapun yang kita lakukan ini, itu asalnya dari Allah, kembalinya kepada Allah. Allah semua yang menentukannya. Kan begitu. La ya'lamuha illallah. Nabi ditanya, apa yang terjadi besok ya Rasulullah? Enggak tahu. Yang penting yang tahu hidup bersama saja Allah. Bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau aku tengok besok aku mati, sudah menggali lubang aku sekarang, beramal, berzikir banyak saja kepada Allah. Tapi walaupun demikian, mengapa kita tidak memulainya, kebaikan itu dan kebenarannya dari kita sendiri? Kan begitu. Ya, benar sih. Jangan kita apa? Kita berlarut demi berlarut kita dalam apa? Penyesalan kan gitu. Lebih bagus kita mulai berbuat baik untuk baik dari sekarang. Jangan menunggu kita nanti tua untuk belajar Al-Qur'an. Jangan menunggu tua kita untuk apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita songsong, kita ajunglah orang yang baik ini. Moga yang menganjungnya aja mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita simpulkan dari kajian kita ini, para pendengar RRI rahimakumullah di mana saja berada. Kalau Allah hendak memberikan satu derajat kemuliaan itu didasarin dengan apa? Kita selalu beriman dan bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lari dari jalan Allah, otomatis laknat akan datang sama kita, cacian, dan kita menjadi orang terhina, di sisi manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. apa yang telah disampaikan ini semoga bermanfaat bagi kami pribadi, para pendengar RRI rahimakumullah mendengarkan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya Safiar dengan Ustaz Zainal Arifin mengucapkan syukran jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.